halalnya, Pak? Ya, halal bihalal itu ya sebetulnya kebetulan sudah lama kita kan nggak ngumpul-ngumpul lagi semenjak berapa tahun yang lalu itu. Tidak ada acara bagaimana kita kumpul. Nah, di saat sekarang inilah mungkin ya, Sawalan ini yang masih bulan Sawal ya, alangkah baiknya ya kita coba mengadakan kumpul-kumpul selain Sawalan, temu kangen, dan bila perlu setelah kumpul-kumpul ini ya mudah-mudahan aja ada kelanjutan. Misalkan di antara teman-teman kita nih kita berbuat sesuatu apalah gitu yang kira-kira bisa berkesinambungan di antara teman-teman kita, jadi tidak hanya setelah ini kita selesai terus akhirnya masing-masing lagi. Apa sebetulnya sih pengennya sih setelah ada pertemuan Sawalan ini ada berkelanjutan lagi komunikasi intens apa lebih-lebih kalau ada sesuatu yang bisa kita kerjakan sama-sama, entah itu apalah bentuknya. Dan untuk waktu sepertinya waktu baiknya sih ya, satu masih masuk dalam bulan Sawal, mungkin jatuhnya kemarin tuh kalau tidak salah sesuai dengan teman-teman nge-share itu diskusikan itu ya tanggal 1 hari Minggu, tanggal 1 September jatuhnya. Itu mudah-mudahan pertemuan Sawalan atau temu kangen kita ini ya bisa kita berkumpul sama-sama lagi, kita bisa berbagi lagi. Oh iya, tadi lanjut itu tadi gimana? Oh iya, tadi angkanya ketemu berapa ya? Dua setengah. Nasi, terus ada jajanan basah. Iya. Yeah. Minuman tiga jenis. Iya. Yeah. Teh sama es buah. Iya. Yeah. Perlu kita undang ya, kita undang. Kalau warga pakaian sendiri, nanti Pak Dewi. Iya, Pak. Iya betul, itu harus diundang dulu. Jadi kita ada penerimaan itu. Sama ini kemarin itu Josh Yunus dari Bendro. Sama bukunya di sini. No, gitu. Kemarin dia sempat pengen kesini, cuma kan kita belum buka. Nah, kalau kita sekalian pas tanggal 1 aja gimana? Iya boleh langsung dibuat, jadikan satu momen itu menarik malah nanti jadi lebih anu, karena teman-teman pasti kan ngumpul banyak. Dan nama apa, di siang dia disinggahin sama Atma Kusuma. Pas kemarin Atma Kusuma baru dari sini. Atma Kusuma ya Pak. Terus rencananya kemarin sore mau langsung ke Jos, tapi dia diminta ke besannya dulu. Oh gitu. Tadi siang dia kesana. Monggo. Kalau untuk undangan yang lainnya monggo Gus. Kira-kira yang patut kita undang, walaupun nanti beliau-beliau itu ada waktu dan bisa hadir itu lebih baik. Tapi kalau tidak pun ya mungkin kami maklumi karena mereka sibuk mungkin atau gimana. Jenis hal-halnya ini terbuka Pak. Ya, yang jelas sih sebetulnya untuk kalangan teman-teman kita sendiri dulu. Ya, yang ber tertutup. Jadi semi-semi gitu. Tutupnya yang banyak, cuma terbuka. Ini cuma terbuka, tertutup. Terbukanya terbuka. Kalau terbuka bagaimana? Kalau tertutup bagaimana nanti? Implikasinya? Ya, maksudnya. Kalau terbuka itu nggak ada dialog. Dialog internal. Ya betul. dialog-dialog internal. Kalau tertutup, yes. Kalau tertutup. Yang sifatnya sangat apa? Sangat dalam. Saya mungkin kalau terbuka lebih menarik, dalam arti begini, kalau untuk tertutupnya sih mungkin nanti pasca itu gitu. Kenapa pasca setelah ini pasca. Kalau terbuka kan karena ini momennya lebih ke anu ke sawalan, apa sawalan kita lebih berbuka-bukaan aja karena lebih anu di apa namanya loss gitu, jadi tidak ada. Nanti kalau kita kemas tertutup nanti malah ada satu apa namanya trik-trik yang kita nggak enak sama teman-teman kalau memang kita buat tertutup. Kita lossin aja dulu terbuka, ya losskan. Nah nanti masalah karena ini sifatnya terbuka ya is oke. Ya boleh dibilang separuh kita kumpul pesta kebun, kasarannya begitu kan, kita anggap aja nih taman gitu kan, kita ngobrol enjoy. Tapi ada kalanya di saat kita lagi kumpul-kumpul gitu ya, ada satu inilah semacam share ide atau share program ke depan, atau dalam arti kita bukannya pengen ini ya, tapi minimalnya apalagi yang kita ini apa kita lakukan, kita perbuat lagi untuk ke depan yang mengenai teman-teman kumpul khususnya ini. Apalagi kalau misalkan Pak TR dah hadir, terus ada rencana Pak TR, ada rencana yang baru untuk apa namanya patehan ini, dan kami bisa bantulah dalam arti apapun gitu yang kita yang sifatnya kita bisa kumpul lagi, bisa komunikasi, itu lebih menarik begitu. Jadi enggak satu sama lain enggak lepas begitu, yang harapan saya setelah ini gitu. Semi terbuka, semi tertutup, semi terbuka, ya terbuka lah. Terus masalah menunya gimana Pak ya? Kalau menu sih untuk ya saya coba menawarkan ada sesuatu yang khas, maksudnya khas itu ya ada berbau kuliner khas itu. Jadi ya menarik sih, walaupun nanti bagaimana ininya ya harus ada yang kita tawarkan ya sedikit supaya ada gregetnya sedikitnya. Menyiapkan empal gentong khas Cirebon gitu. Jadi empal gentong itu ya betul-betul masih apa satu resep yang khas Cirebon dan masih berbau sawalan juga. Mudah-mudahan ya dengan adanya menu spesial ini kan menjadi daya tarik untuk yang kuliner terutama. Jadi ya kalau bisa ya kita kemas sedemikian rupa lah. Kalau yang lainnya oke, menu tetap ada yang lainnya. Jadi, nanti siapa tahu aja event ini akan bergulir terus dan jatuh di mana di teman-teman kita yang lain yang ingin mendemonstrasikan atau menyajikan atau mempresentasikan kuliner-kuliner yang lain kan itu menarik. Sebagai contoh kayak misalkan dari Bung Galam atau Bung Dipo itu kan ada satu resep singang sama sepat yang sangat luar biasa, itu dahsyat, dan Pak TR juga pasti itu. Nah, itu kan bisa dipresentasikan untuk event-event berikutnya. Jadi di antara kita juga ya mungkin sadar kuliner merasakan bagaimana merasakan makanan-makanan yang kita ketemu tapi ikut merasakan itu masakan-masakan apa yang kita sajikan. Kuliner kan menarik kayaknya, walaupun itu kecil anunya tapi kan itu jadi bumbu anu. Nah, nanti kalau misalkan siapa lagi yang khas dari Agus Bakul Banyumas kan Sukoharjo apa yang kira-kira itu Soto Sokaraja kan pas itu dia harus presentasikan itu gitu. Sukoharjo dia Batang ya, dia lebih cenderung ke Sokarajanya. Sokaraja soto yang kita harus pesan itu minimal 3 mangkok. Iya. Kalau satu nggak kenyang karena mangkoknya kecil. Sama dengan soto Jawa Timur kan mangkoknya kecil-kecil kan? Soto Jawa Timur Yancu itu kan mangkok yang kecil. Itu hanya ini aja, hanya bumbu-bumbu untuk penyajian aja, packaging aja. Tapi ya menarik sih kayak gitu, karena ada tantangan jadinya kan. Ya, yang utamanya sih tetap pertemuan itu, kumpul-kumpul. Itu kayaknya gitu Pak Anugus. Estimasi kalau dari teman-teman yang selama ini teman-teman perupa mungkin ya, dari perupa dulu lah, dari perupa dan keluarganya dan anaknya, mungkin kurang lebihnya ya sekitar 45 beserta istri dan anak-anaknya 45 orang. Mungkin nanti dari Indonesia Buku, Ibu Buku juga, dan teman-teman yang lain yang dari sastra, dari apa juga patut didata itu, dan berapa kira-kira ini ya harus dibuat lebih, mungkin kurang lebihnya mungkin 70 atau 75 persen, atau ya kita tidak tahu, sesuai data aja siapa yang mau diundang dan kira-kira orang-orang yang lain yang bisa diundang lagi, itu harus nambah data jumlah itu. Estimasi dananya berapa? Ya, kalau dana sih ya saya coba sedikit mengulas. Mungkin kalau dana kita coba berusaha share sama teman-teman. Yang jelas empal gentong dari saya menyumbangkan empal gentong khas Cirebon, dan saya juga tetap memberikan share untuk bageting, dan teman-teman yang lain juga mohon ya juga dengan anunya apa keikhlasan, dan memang teman-teman yang lain yang ingin urunan itu lebih baik supaya bisa tercover semuanya. Kalau menu yang kita sediakan selain yang saya tentukan tadi adalah ikan bakar. Ikan bakar ya. Nanti ada yang digoreng juga. Mm-hmm. Terus ada sayur asem, ada nasi putih, ada es campur, mm-hmm. ada jajanan pasar untuk snacknya, ada buah, yeah. ada teh, ada kopi. Kopi ya. Juga. Iya. Itu tadi kita hitung-hitung. Oh, itu udah semuanya ya. 2 juta kopinya, setengah. Kopi Toraja. Wah, ya. Itu luar biasa. Ada kopi stok Toraja. Jadi kan ada berbau etnis semua kulinernya kan. Toraja, kopi Toraja lah. Empal gentong lah. Terus apa lagi nanti, ikan bakar khas Mandar. Jadi dana itu 2 juta setengah ya. Kurang lebihnya, tapi bisa lebih itu. Yang tak terduga. Ya, karena ada biaya. Dan itu sudah banyak sekali itu. Anggaran mepetnya lah. Ya, itu 2 juta setengah. Ya, nanti untuk teknis kelanjutannya ya kita share ke teman-teman juga yang kira-kira mau untuk share budgeting. Apa tuh? Ya, sebetulnya sih kami berharap di sini saya mewakili gelaran Indonesia Buku, teman-teman Indonesia Buku berharap kepada semua teman-teman yang dulunya kami berproses bersama, walaupun tidak berproses tapi yang walaupun tidak ikut berproses tapi kalau memang iya, kita saling mengenal, saling apa salahnya kita kumpul kembali, kita merajut lagi tali silaturahmi ya, yang selama ini ya mungkin di antara kita tetap sih ya, cuman ada semacam event ini kan coba mengempelkan lagi, maksudnya selain temu kangen, terus kita juga itu ya harapan saya teman-teman semua bisa hadir tanggal 1 September hari Minggu jam 10 menjelang makan siang. Mungkin kalau selesai acaranya ya disesuaikan dengan acara, maksudnya tidak waktu selesai tidak terbatas. Monggo, yang penting harapan kami teman-teman bisa hadir dalam acara temu kangen silaturahmi halal bihalal kita. Mudah-mudahan dengan adanya event momen ini kita bisa merajut kembali emosi kita ya, apa namanya kekuatan kita, dalam arti kekuatan pertemanan persaudaraan kita. Itu aja.